Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan memulai pada hari ini kitab yang berjudulkan Al-Usulus Sittah. Al-Usul As-Sittah, yaitu 6 landasan pokok yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat mulia. Karena Na'am beliau menyebutkan di dalamnya beberapa hal yang terjadi di kalangan awamun nas, itu orang-orang awam. Bagaimana mereka keliru dalam memahami, bagaimana mereka keliru dalam menyangka, bagaimana mereka keliru dalam berakidah. Sehingga beliau akan menyampaikan Na'am dengan secara gamblang, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sebelum kita memasuki 6 kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Usul Sittah, Na'am, dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi syarah Al-Usul Sittah yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Na'am, karena pelajaran akidah ini adalah pelajaran yang sangat penting, sebagaimana telah terulang-ulang pada mukaddimah-mukaddimah, pembukaan-pembukaan berkaitan masalah akidah, bahwasannya akidah at-tauhid, terlebih-lebih lagi berkaitan masalah al-uluhiyah, kemudian juga ar-rubiyah, al-asma' wa sifat. Na'am, kemudian at-tauhid secara keumuman adalah dakwatul anbiya wal-mursalin, dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Sebagaimana di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِ بُطَّهُدْ. Dan sungguh aku telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-tahud. Dan jauhilah oleh kalian at-tahud. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Zaman, ke negeri Yaman waktu itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, atau mengatakan bahwasannya, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal agar mengawali pertama kali dakwah yang disampaikan. Rasulullah mengatakan bahwasannya engkau akan mendatangi kelompok dari kalangan ahlu kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara, yang mana mereka, sifat mereka sudah dikenal di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu namun tidak mau beramal. Kemudian orang-orang Nasara, mereka semangat dalam beramal namun tanpa didasari oleh ilmu. Naam. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwasannya, maka jadikanlah pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka, pertama kali yang kau ajarkan kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah. Naam. Persaksian bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, apa? Untuk mengajak kepada ila an yuwahidullah. Mengajak agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunggalkan, mengesahkan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hafidhakumullah wa ra'akum. Sekarang kita akan masuki inti pembahasan kitab ini, yaitu matan yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam ad-da'wah al-Islamiyah wa hami hamal millah hanifiyah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada asalnya, nah, sudah kita lewati berkaitan masalah kenapa al-muallif mengawali kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nah, dalam rangka mudzakarah kita sampaikan, yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah ya azza wa jal. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dalam rangka mencontoh Al-Quran, dalam rangka mencontoh kitabullah ya azza wa jal. Haitsu anna Allah azza wa jalla ibtada'a kulla suratin bil basmalah illa suratul bara'ah. Dari sisi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengawali pada setiap suratnya di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu At-Taubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iktidaan bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka mencontoh atau mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya ketika beliau menulis surat kepada Herakl, raja Herakl, Naam Adimur Rum, pembesar Rum waktu itu. Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl Adimur Rum. Ila Herakl Adimur Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya untuk Herakl, yaitu raja Rom waktu itu. Naam. Kemudian yang ketiga adalah iktidaan bi ba'dil anbiya, dalam rangka mencontoh sebagian para nabi, di antaranya adalah Nabi Sulaiman ketika menulis sebuah surat kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Nabi Sulaiman. Dan sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Menunjukkan bahwasannya sebagian para nabi, mereka juga menggunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah Nabiullahi Sulaiman alaihissalam. Naam. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Di dalam lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin, al di sini adalah al istighraqiyah, yang maknanya mencakup seluruh pujian, yang maknanya umum, bahwasanya segala pujian atau seluruh pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Tidak ada yang milik lainnya. Naam. Kemudian, wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam dakwah Islamiyah, imam pemimpin dakwah Islamiyah, dakwah Islam, wa hami hamal millah hanifiyah, dan juga termasuk salah satu penjaga, naam, benteng agama hanifiyah ini, naam, yang penjagaan agama hanifiyah ini, yaitu agama hanifiyah, agama yang kayak apa? Hanifiyah nisbah kepada di antaranya adalah hanif. Hanifiyah, millah Ibrahim, apa itu? Anta'budallah wahdah mukhlisalahuddin. Yaitu engkau mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah agamanya. Al-hanif, al-mukbilu Allah, al-mu'ridu amma siwah. Sebagaimana telah kita lewati berkali-kali. Hanif adalah al-mukbilu Allahi, al-mu'ridu amma siwah. Yaitu orang yang menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan hanif. Di antaranya yang nas terang-terangan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasannya hanif adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang Nasrani atau Yahud atau Yahudi. Namun beliau adalah Hanifan Muslimah. Adalah orang yang Hanif, yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya kata beliau, min ajabil ujjab wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab. Naam. Min ajabil ujjab, termasuk perkara yang menakjubkan atau perkara yang mengherankan. Wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab. Naam. Dan termasuk tanda-tanda yang besar yang menunjukkan atas kemampuan zat yang penguasa Al-Ghallab yang mengalahkan semuanya. Sittata usulin bayyanahu Allah Azza wa Jal. Bayanan wadihan, yaitu enam perkara atau enam landasan pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang. Lil awam, bagi orang-orang awam. Bagi orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhanun. Yang mana penjelasan tersebut? Naam, di atas apa yang mereka sangka. Tsumma ba'da dzalika ghalita fiha katsirun min adkiya'il 'alam wa uqala bani Adam illa aqall qalil. Naam. Kemudian berikutnya setelah itu, kebanyakan dari kalangan para cendekiawan, orang-orang yang cerdas di alam semesta ini, mereka keliru, dan bahkan para ahlu akalnya atau orang-orang yang memiliki akal dari kalangan Bani Adam, mereka terkeliru dalam memahami seperti ini. Illa aqallu qalil, kecuali sedikit sekali yang tidak keliru. Naam. Kenapa mereka keliru? Tentunya tidak lain karena jauh dari ilmu. Tentunya tidak lain karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka keliru dalam memahami, keliru dalam bertindak, keliru dalam melangkah, dan yang semisalnya. Naam. Kita baca syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau, la syakka, tidak diragukan lagi, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai penjelas dari petunjuk yang Allah Ta'ala arahkan. Kemudian sekaligus apa? Furqan. Pembeda antara al-haq wal batil. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Bulan Ramadhan. Yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sekaligus penjelas dari petunjuk tersebut. Dan sekaligus al-furqan. Pembeda antara al-haq dan pembeda antara al-batil. Antara al-haq dan al-batil. Naam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melanjutkan, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafian. Rasulullah pun juga telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang syafian, yang cukup. Penjelasan yang cukup dan gamblang. Jadi tidak cukup kalau seandainya kita berdasarkan dengan Al-Qur'an saja. Tidak cukup kalau seandainya kita berpatokan dengan Al-Qur'an saja. Tapi apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Naam. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus berpatokan dengan dua perkara ini, Al-Quran Sunnah? Karena barang siapa yang berpatokan, berpegang teguh, beramal dengan keduanya, dengan pemahaman salaful ummah, niscaya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut tidak akan sesat setelahnya. Yaitu tidak akan sesat dalam artian, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah mengatakan, inni tarikun fikum amrain, In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jadi jangan sampai seperti orang-orang pengikut Quraniyin yang mereka mengandalkan Al-Quran saja, tidak mau berpedoman dengan As-Sunnah, keliru. Sekarang kita bantah dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dari mana mereka gerakan sholat dapatkan? Dari mana mereka gerakan wudhu didapatkan? Dari mana mereka tahu sholat jenazah, sholat gerhana, sholat meminta hujan dan semisalnya? Apakah dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak. Apakah ditampilkan di dalam Al-Quran? Tidak. Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak. Di dalam Al-Quran lafadznya mujmal, sehingga terkadang dijelaskan dengan as-sunnah, sehingga tidak cukup Al-Quran saja. Namun dengan apa? Dengan Al-Quran wa sunnah bifahmi salaful ummah. Dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian berikutnya, nah beliau melanjutkan, wa'adamu ma bayyanahu Allahu wa rasuluh fi hadzal Quran, dan perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala dan Rasulnya jelaskan di dalam Al-Quran ini, qadiyat at-tauhid wa syirik. Pembahasan berkaitan masalah tauhid dan kesyirikan. Li'anna tauhida huwa aslul islami wa aslul din. Dikarenakan tauhid itu adalah inti agama Islam ini dan inti agama. 6. Wa huwa alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Yang mana tauhid itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan. Wasyirku yubtilu hadzal asl. Padahal kesyirikan menghancurkan atau membatalkan asal ini, yaitu at-tauhid. Apabila kemasukan kesyirikan, maka akan hancur. Sebagaimana sudah kita lewati dalam awal-awal mukaddimah yang beliau sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam mukaddimah apa? Dia dalam awal-awal Qawaidul Arba' itu. Bahwasanya at-tauhid idza khalatal syirk batula. Tauhid itu apabila tercampur dengan kesyirikan akan batil. Kama anna salah atau kama anna mada, kama anna taharah idha khalatahu al-hadas. Sebagaimana taharah, kesucian, suci, dicampuri dengan hadas, maka tidak suci lagi. Seperti itu. 6. Wa yusiduhu wa la yakunu lahu wujudun. Maka dengan adanya kesyirikan akan merusak tauhid tersebut. Dan tidak ada lagi wujudnya. Wujud tauhid tidak ada lagi. Li'annahuma amrani mutadaddani mutanaqidani. Dikarenakan dua perkara tersebut, yaitu tauhid dan kesyirikan, adalah dua perkara yang saling bertentangan dan dua perkara yang saling berlawanan. La yastami'ani abadan, tidak akan berkumpul selama-lamanya. Asyirk wa tauhid la yastami'ani abadan. Kesyirikan dan tauhid tidak akan berkumpul selama-lamanya. Falidzalika Allah Subhanahu bayyana hadzal asl. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asl atau inti daripada pembahasan ini di kitabih, di dalam Al-Qur'an, fi jami'il Qur'an, berseluruh Al-Qur'an. Fala takadu takhlu suratun min dzikr tauhid wa dzikr syirk. Maka hampir-hampir tidak kosong dalam sebuah surat dari penyebutan at-tauhid dan penyebutan kesyirikan. Wanas yakrauna hadzal Qur'an wa yuraddidunah, sedangkan manusia mereka membaca Al-Qur'an ini dan mengulangnya. Namun apakah semua manusia paham? Tidak. Walakinna aktsaran nas la yaqilun. Au walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi atau kebanyakan manusia mereka tidak memahami, atau kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui, sehingga perlu yang namanya ilmu berkaitan masalah tafsir, masalah pemahaman yang benar. Apa itu syirik? Apa itu tauhid? Sehingga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan naam pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya biidznillahi taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri ana pribadi dan kita semuanya.